masih terlintas di dalam bayangku. Saat pertama kali ku jumpa denganmu, ketika itu kau masih lugu dan kita pun masih lucu-lucu. Tiada ku duga berjumpa lagi. Sekarang ini kulihat kau lain sekali. Kau nampak canggih, cantik sekali. Lain dulu waktu kita masih kecil. Menentukan sikap dalam hidupku. Tetap di sini ataukah pulang ke tempat di mana aku dilahirkan. Dalam bayangku saat pertama kali ku jumpa denganmu, ketika itu kau masih lugu dan kita pun masih lucu-lucu. Tiada ku duga berjumpa lagi. Sekarang ini ku lihat kau lain sekali. Kau nampak canggih, cantik sekali. Lain dulu waktu kita masih kecil. Di sini